إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، الحمد لله pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Dan kita masuk pada bab Al-Masajid. Babu Al-Masajid, bab tentang masjid-masjid, yakni adab-adab Islam terkait dengan masjid atau hukum-hukum yang terkait dengan masjid. Hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajid fid dur wa an tunazzafa wa tutayyaba. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه إرساله. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid-masjid fid-dur, di ad-dur, yakni tempat tinggal, yang dimaksud adalah semacam kampung, ya. Kampung atau desa atau yang semakna dengan itu, wa an tunazzafa wa tutayyab, dan agar masjid-masjid tersebut dibersihkan dan diberi wewangian. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud serta At-Tirmidzi, dan beliau mensahihkan riwayat yang mursal, bahwa hadis ini mursal menurut At-Tirmidzi. Hanya saja Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini seperti dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Hadis ini memberikan beberapa faedah hukum. Yang pertama adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membangun masjid. Dibangun masjid-masjid fid-dur, di kampung atau di desa. Ketika di sana ada suatu komunitas muslimin, maka semestinya di sana ada masjid yang mereka melakukan ibadah salat di masjid tersebut. Begitu pula masjid tersebut bisa berfungsi untuk hal-hal yang lain selain dari salat berjamaah. Kemudian perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah an tunazzaf. Yang kedua, masjid-masjid tersebut dibersihkan. Jadi ada perintah untuk tanzif atau kebersihan masjid. Dan ini juga merupakan suatu hal yang sudah semestinya, karena masjid adalah tempat ibadah. Masjid adalah rumah milik Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal mengatakan, وَطَهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. Terkait dengan Masjidil Haram, Allah pun mengatakan, وَطَهِرْ, dan sucikanlah rumahku. Yani Masjidil Haram, لِلطَّائِفِينَ, untuk orang-orang yang tawaf, والقائمين orang-orang yang salat dan orang-orang yang rukuk serta sujud. Dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki seseorang yang bertugas untuk membersihkan masjid, menyapu masjid. Dia adalah seorang wanita berkulit hitam yang tinggal di masjid dan senantiasa membersihkan masjid dari kotoran-kotoran. Nah, ini menunjukkan bahwa merupakan suatu hal yang diperintahkan Rasulullah, tanzifun masjid, membersihkan masjid. Kebersihan masjid dari segala sesuatu yang mengotorinya. Dan ini merupakan tentunya amal soleh bagi kita ketika kita juga melakukan hal tersebut. Mengambil segala yang mengotori masjid untuk kita buang dan kita jauhkan dari masjid. Yang ketiga, wa antu tayyib, yakni diberi wangian. Ya, disunahkan untuk memberi sesuatu yang mewangikan masjid, membuat aroma harum, bau yang harum di masjid. Kemudian berikutnya, dan kita juga teringat hadis yang lain yang melarang seseorang yang telah memakan bawang ya atau bawang putih yang berbau tidak sedap ya untuk sholat berjamaah di masjid. Nabi SAW melarang orang-orang seperti itu untuk ke masjid. Kenapa? Karena membawa bau yang mengganggu, termasuk para malaikat pun terganggu dengan aroma atau bau yang tak sedap. Ya, innal malaikah tata'azza mimma yata'azza minhun nas. Sesungguhnya para malaikat pun merasa terganggu, merasa tersakiti dengan sesuatu yang menyebabkan terganggunya manusia. Nah, kemudian hadis yang kedua. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala Allah al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, muttafaqun alaih, wa zada Muslim wan Nasara. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatala Allah al-yahud, semoga Allah memerangi orang Yahudi. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa zada Muslim, Al-Imam Muslim menambahkan, wan Nasara, dan semoga Allah melaknat orang-orang atau memerangi orang-orang Nasara, Nasrani. Wa lahuma min hadis Aisyah radhiyallahu anhuma radhiyallahu anha. Dan dalam riwayat Bukhari Muslim pula dari hadis Aisyah, semoga Allah meridai beliau Aisyah radhiyallahu anha, kanu idza mata fihim ar-rajul as-salih banau ala qabrihi masjida. Dahulu mereka idza mata fihim ar-rajul as-salih, bila mati di tengah-tengah mereka seorang yang saleh, banau ala qabrihi masjida, mereka membangun masjid pada kuburan tersebut. Wafihi, dan dalam hadis tersebut disebutkan, ulaika syirarul khalqi, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dua hadis ini, yang pertama dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, yang kedua hadis Aisyah radhiyallahu anha, menunjukkan salah satu hukum yang terkait dengan masjid, yaitu bahwa masjid tak boleh didirikan di kuburan. Ya, kuburan siapapun, sampai pun kuburan seorang nabi atau kuburan yang lain, seorang soleh, atau seorang awam, semua tak boleh kuburan-kuburan tersebut didirikan padanya masjid. Didirikan masjid padanya, yakni memiliki beberapa makna. Makna yang pertama, yakni benar-benar dibuat masjid yang terbangun di kuburan tersebut. Yang kedua, seorang menghadap kuburan itu dalam sholatnya. Yang ketiga, seorang bersujud di kuburan tersebut. Ya, ini semua adalah bagian daripada ittikhadu al-kubur masajid, menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Janaiz, dan lebih khusus beliau memiliki sebuah kitab yaitu Tahdhirus Sajid min Ittikhadhi Al-Qubur Masajid. Tahdhirus Sajid min Ittikhadhi Al-Qubur Masajid. Yani peringatan bagi orang-orang yang sujud untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Tak boleh, ya. Jadi dalam semua mazhab, ya, semua mazhab, para ulama mazhab rahimahumullah, mereka pada dasarnya sesuai dengan yang ada dalam hadis, melarang pembuatan masjid di kuburan. Ya. Kemudian dalam hadis-hadis tersebut bahwa perbuatan itu menjadikan kuburan sebagai masjid merupakan kebiasaan atau adat atau tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka membuat masjid atau tempat ibadah mereka di kuburan para nabi atau kuburan orang yang soleh. Sehingga kita dilarang oleh Nabi SAW untuk meniru mereka. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang banyak, Nabi SAW telah memperingatkan kita dari at-tashabbuh bil yahud wan nasara, menyerupai mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, lebih-lebih lagi dalam hal semacam ini, dalam perkara semacam ini. Oleh karenanya orang-orang Yahudi mereka dilaknat oleh Allah Azza wa Jal karena perbuatan tersebut. Qatalallahu al-Yahud, qatalallahu al-Nasara, semoga Allah memerangi mereka. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka membuat masjid di kuburan-kuburan itu. Begitu pula disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, pada akhir riwayat itu, ulaika syirarul khalqi, yani indallah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perbuatan mereka adalah perbuatan yang sangat tercela, perbuatan yang sangat buruk, perbuatan yang sangat berbahaya dalam hal akidah. Oleh karenanya para ulama akidah, ulama ahlus sunnah dalam bab akidah menyebutkan hal ini sebagai salah satu wasilah atau perantara yang akan menyampaikan, menghantarkan kepada kesyirikan. Ya. Mereka ya telah melakukan suatu hal yang sangat berbahaya yang akan mengantarkan dan menyampaikan kepada kesyirikan. Seorang yang sholat di kuburan atau di masjid yang di situ ada kuburan, boleh jadi di awal dia sholat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Namun suatu saat entah dia atau orang-orang yang datang berikutnya bisa jadi mengibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah terjadi pada umat terdahulu. Mereka jatuh dalam perbuatan syirik karena kuburan-kuburan. Semacam Al-Lat. Al-Lat adalah suatu kuburan, makbarah. Ya, dia adalah seorang yang saleh yang memberikan sedekah atau sedekah kepada para jemaah haji. Kemudian dia wafat dan dibuatlah kuburan untuknya dan diletakkan padanya batu yang akhirnya orang-orang beribadah di sekitar kuburan tersebut dan akhirnya mengibadahi kuburan tersebut. Nah, inilah suatu bahaya besar, yaitu terbangunnya masjid-masjid di kuburan-kuburan. Ya, sehingga termasuk ahkam al-masjid adalah an-nahyu, larangan ittikhad an ittikhadi al-kubur masjid, menjadikan kuburan sebagai masjid. Kemudian hadis yang ketiga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khaylan فجاءت رجل فربطوه بسارية من سوار المسجد. الحديث متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ba'atsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus khailan, khail bermakna kuda, tapi maksudnya adalah suatu rombongan, suatu pasukan berkuda. Faja'at birajul, maka datanglah pasukan berkuda itu dengan membawa seseorang, yakni musyrik, seorang kafir musyrik, tawanan perang. Farabatuhu bisariyatin min sawari al-masjid. Lalu mereka mengikat orang tersebut di salah satu tiang dari tiang-tiang masjid. Al-hadis dan seterusnya, ya, dari hadis ini, yakni ada lanjutannya, hanya saja beliau memotong hadis ini karena untuk memperingkas, ya, beliau mengambil sebagian daripada hadis tersebut yang terkait dengan bab al-masajid. Hadis muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Di sini Nabi SAW seperti yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengutus seseorang, beliau mengutus suatu pasukan berkuda, pasukan perang yang akhirnya membawa seorang tawanan perang. Kalau tak salah beliau bernama Sumamah ibn Usal atau yang lain, wallahu alam. Nah, nampaknya Sumamah ibn Usal. Ya, nah, betul. Dia adalah Sumamah bin Usal dari Bani Hanifah. Nah, saat itu dia adalah seorang musyrik, kafir. Maka kemudian mereka mengikat tawanan perang itu di masjid. Di tiang dari tiang-tiang masjid. Nah, dari sini, para ulama rahimahumullah mengambil suatu kesimpulan hukum. Bahwa di antara hukum-hukum terkait dengan masjid, bolehnya seorang musyrik dimasukkan ke dalam masjid. Bolehnya seorang kafir dimasukkan ke dalam masjid. Ya. Nah, ini masjid-masjid secara umum berbeda dengan Masjidil Haram. Allah Azza wa Jal melarang orang-orang yang musyrik untuk mendekati Masjidil Haram. Ya. Tapi untuk masjid yang lain dibolehkan dengan tujuan-tujuan tertentu atau maslahat tertentu. Artinya ini pertama dibolehkan, namun tidak secara mutlak. Demikian penjelasan para ulama. Seperti dijelaskan oleh Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala, ya, yeah. Lakin al-jawaz laysa 'ala al-itlaq, innama dhalik, innama idza kana fi dhalika maslahah. Tapi kebolehan seorang musyrik masuk ke masjid bukan secara mutlak, yakni bukan, yakni boleh tanpa ada batas. Bahkan innama kana dhalika, innama kana fi dhalika maslahah, apabila ada maslahat, semacam yurja islamuhu, misal diharapkan keislamannya. Au annahu yati wafidan ilal mas'ul, atau dia sebagai utusan yang diutus kepada seorang pemimpin muslim untuk membawa suatu surat atau hal-hal yang semakna dengan itu. Nah, ketika itu diperbolehkan seorang musyrik dimasukkan ke dalam masjid. Demikian pula di Ibn Utsaimin rahimahullah, fihi jawaz qabtil asir min haitsu jumlah. Ya, secara global boleh mengikat seorang tawanan perang di masjid, ya, secara jumlah, yakni dibolehkan secara global, walaupun mungkin di sana ada juga batasan-batasan yang lain seperti disebutkan oleh sebagian ulama rahimahumullah. Ya, baik. Kemudian disebutkan berikutnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Umar marra bi Hassan yunshidu fil masjid falahadha ilayhi faqala qad kuntu unshidu wa fi man huwa khairun minka muttafaqun alayh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu marra bi Hassan, beliau melewati Hassan fil masjid, di masjid. Falahadha ilayh, maka Umar radhiyallahu anhu memperhatikan Hassan bin Thabit. Faqal, maka Hassan radhiyallahu anhu mengatakan, qad kuntu unshidu, dahulu aku telah melakukan insyad. Insyidu yakni membaca syair-syair. Wafihi, dan di masjid ketika itu, man huwa khairun minka, ada orang yang lebih baik daripada engkau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yani pada hadis Abu Hurairah ini disebutkan bahwa Umar radhiyallahu anhu melewati Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu yang saat itu yunshid, membaca syair-syair di dalam masjid. Maka Umar memperhatikan seolah-olah ada suatu pengingkaran dari Umar terhadap perbuatan Hassan radhiyallahu anhu. Maka Hassan segera mengatakan bahwa aku dulu pernah melakukan hal ini, dan ketika itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mengingkari, bahkan beliau yakni minta ditambah, ya, minta ditambah bacaan syairnya. Muttafaqun alaihi, hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Baik, jadi dari hadis ini maka di antara hukum-hukum yang terkait dengan masjid, diperbolehkan seseorang membaca syair di masjid. Tentu yang dimaksud dengan syair di sini adalah syair yang mengandung al-kalamul haq, ucapan yang benar, al-kalamul hasan, ucapan yang baik. Ya. Dan itu yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullah. Ya. Adapun bacaan-bacaan syair yang mengandung sesuatu yang tak pantas dibaca di masjid, apalagi itu kalam batil, syair yang mengandung ucapan yang batil, imma kesyirikan atau kekafiran, atau pembelaan kepada kesyirikan dan kekafiran, pembelaan terhadap ahli bid'ah, atau al-mujun, yakni bacaan-bacaan syair seputar wanita, ya, yang tak pantas dibaca di masjid. Maka yang seperti itu tentu masjid-masjid mesti dijauhkan dari syair-syair yang seperti itu. Ya, dan yang dibaca oleh Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu adalah al-kalamul hasan, ucapan-ucapan yang baik. Ya. Baik. Kemudian disebutkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah taala dalam syarah syarah Bulughul Maram al-manhi anhu fil masjid wa ghairihi al-ash'ar allati fiha hijaul abriya aw al-ghazal al-maqsud aw nahwu dhalika min al-kalam al-batil amma al-munafahah an dinillah wa radd al-batil bil kalam al-haq wa nadmi الحكم والمواعظ مما له غرض صحيح فلا مانع منه ويقال على الشعر كل كلام. Dia mengatakan yang terlarang untuk dibacakan di masjid, bahkan di masjid dan yang lain, adalah syair-syair allati fiha hijaul abriya, yang di situ terhadap yang di situ terdapat ejekan atau kata-kata yang tak pantas bagi mereka orang-orang yang abriya, tak berdosa, ya, ucapan yang mencela, mencerca, menghina orang-orang yang tidak berdosa. Atau al-ghazal, al-ghazal yakni syair-syair seputar cinta, seputar wanita dan yang terkait dengannya. Aw nahwu dzalik, atau yang seperti itu, dari kalam batil, ucapan yang batil. Amal munafahah an dinillah, adapun syair yang terdapat di dalamnya pembelaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, waraddil batil, dan bantahan terhadap kebatilan, bil kalamil haq, dengan ucapan yang benar, perkataan yang benar, wa nazmi al hikam wal mawa'id, begitu pula syair-syair nazam, hikmah-hikmah, kata-kata mutiara yang indah, yang bagus, wal mawa'id, nasihat-nasihat, mimma lahu waradun sahih, yang memiliki tujuan-tujuan yang benar dan baik, fala mani'a minhu, maka la mani'a minhu, tiada larangan untuk dibaca di dalam masjid, bahkan juga di luar masjid tentunya. Wa yuqalsu 'ala asy-syi'ri kullu kalam, dan dikiaskan dengan syair ini semua perkataan. Dan ini bukan hanya terkait dengan syair, tapi selain syair pun hukumnya sama. Demikian dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah taala dalam kitab beliau Syarah Bulughul Maram. Baik, ahibati fillah rahimakumullah. Tampaknya ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami dengan baik hukum-hukum yang terkandung dalam hadis-hadis di atas. Selanjutnya, bila ada soalan, silakan fadhol. Kalau kita katakan Ibnu Umar, itu kan terdapat dua orang di sana. Ibn, yakni Abdullah, dan Umar. Ibnu Abbas, terdapat di sana dua orang. Ibn, yakni Abdullah, dan Abbas. Maka kita katakan radhiyallahu anhuma. Adapun Aisyah radhiyallahu anha, ketika menyebut satu orang saja radhiyallahu anha. Tapi kalau kita menyebut Aisyah bintu Abi Bakar, maka radhiyallahu anhuma. Wallahu a'lam. Thank you. Sekiranya di situ Ahlul Bid'ah menguasai, mereka lebih dominan dan mereka akan melakukan bid'ah-bid'ah di sana dan bid'ah-bid'ah besar, maka wallahu alam ya, kita membiarkan mereka yang membangun masjid, kita tak perlu ikut membina masjid tersebut. Ya, wallahu alam. Namun ini menjadi fardu kifayah, ya, menjadi fardu kifayah bagi kaum muslimin. Fardu kifayah bagi kaum muslimin. Kalau mereka nak membangun atau membina masjid, maka silakan mereka membina masjid, kita tak ikut membina masjid. Kalau kita khawatir mereka akan melakukan bid'ah-bid'ah yang banyak. Namun kalau tak ada yang membina masjid, ya, hanya kita yang mampu melakukannya, maka wajib bagi kita melakukannya, karena ini merupakan fardu kifayah bagi muslimin. Mesti ada sebagian muslimin yang membina masjid tersebut, ya, demi melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Menjawab apa? Suhat? Baik. Ini adalah semacam yang tadi kita sebutkan, syubhat. Yang benar bahwa Nabi, pemerintah Saudi Arabia, mereka tak masjid di makam, ya, karena yang ada yaitu makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kuburan beliau Alaihissalatu Wassalam, telah masuk dalam wilayah masjid sejak pada zaman para tabi'in, yaitu pada zaman, saya ingat saya, Al-Walid bin Abdul Malik. Ya, Al-Walid bin Abdul Malik. Dan ketika itu para ulama rahimahumullah telah melakukan pengingkaran. Mereka mengingkari perbuatan khalifah tersebut ketika ingin memperluas masjid, meluaskan masjid dan memasukkan makam Nabi ke dalam masjid. Ya, para ulama mengingkari. Namun pengingkaran para ulama tidak dia terima dan dia tetap melakukan tausiah atau perluasan masjid ke arah kuburan atau makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sejak itu makam atau kuburan Rasulullah berada di dalam masjid. Namun, para ulama rahimahumullah, mereka berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk menghalau orang-orang yang ibadah untuk melakukan ibadah mereka menghadap masjid, sehingga mereka melakukan atau membina tembok, ya, di dalam kuburan tersebut, yaitu tembok segitiga, ya, seperti kata para ulama, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan juga hal ini, dibangunlah di sana tembok segitiga yang tinggi, dengan harapan mengurangi, ya, atau meminimalkan keadaan yang ada, karena keadaan telah terjadi bahwa perluasan tetap dilakukan, sehingga yang mungkin mereka lakukan hanya membatasi atau mengelilingi kuburan Nabi dengan tembok yang tinggi tersebut. Ya. Dan sekarang pun, alhamdulillah, pemerintah Saudi Arabia tetap memagari, dipagar, dan ditutup. Ya, dan ini adalah salah satu usaha mereka yang mereka lakukan untuk menghindarkan dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pemerintah Saudi Arabia bukan mereka lah yang memasukkan kuburan Nabi ke dalam masjid, tapi itu telah terjadi pada sejak zaman dahulu, zaman para tabi'in. Kemudian tentu yang melakukannya bukan Rasulullah, bukan para sahabat Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh khalifah tersebut adalah salah. Itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Dan kita tak boleh taklid terhadap beliau. Kita tetap mengikuti sabda Rasulullah. Kita tetap mengikuti perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yaitu bahwa tidak boleh terkumpul antara masjid dan kuburan dan makam. Makam itu sendiri, masjid sendiri. Nah, adapun yang telah terjadi, maka ini suatu hal yang tak mungkin dihindari di masa ini, dan ini menjadi kekhususan yang tetap itu adalah suatu hal yang salah, keliru, tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita sekarang membina satu masjid, kemudian kita masukkan di situ kuburan atau makam, atau kita membina suatu masjid di suatu makam, ya, siapa yang kita ikuti? Apakah kita mengikuti Rasulullah dengan perbuatan itu? Jawabnya tidak. Apakah kita mengikuti para sahabat dengan perbuatan tersebut? Jawabnya tidak. Lantas mengikuti siapa? Mengikuti siapa? Misal mengikuti dari khalifah tersebut. Nah, itu khalifah. Manusia biasa yang salah. Tidak mengikuti Rasulullah SAW. Kita tak boleh mengikuti dalam suatu kesalahan. Wallahu a'lam. Ya. Menikah dalam masjid boleh. Itu adalah amalan syar'i. Insyaallah nanti pada hadis-hadis berikutnya akan disebutkan oleh sebagian ulama, yaitu di sana terdapat larangan-larangan melakukan akad jual beli dan akad-akad transaksi yang sifatnya duniawi, ya, dilarang. Namun akad nikah diperbolehkan karena itu bukan masalah duniawi, tapi itu adalah syar'i, suatu amal syar'i sehingga diperbolehkan oleh para ulama. Allahu a'lam. Afan letak makam atau kuburan tersebut di dalam masjid atau di luar, yakni di arah kiblat atau di samping kiri dan atau kanan masjid, atau bagaimana? Jadi kuburan atau makam itu di arah kiblat masjid. Iya, ya. Di sini terdapat khilaf di antara ulama kita rahimahumullah. Ketika kubur di arah kiblat masjid, kemudian terdapat tembok masjid yang rapat, ya, tembok masjid yang tertutup. Bukan tembok masjid kemudian di situ ada jendela, ya, windows, lah. Tapi tembok masjid yang tertutup rapat. Nah, di situ sebagian ulama mengatakan tembok masjid cukup sebagai penghalang, sehingga sholat tersebut sah dan diperbolehkan. sebagian ulama mengatakan seperti Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan tembok masjid tak cukup. Mesti ada tembok lain yang membatasi antara masjid dengan makam tersebut. Atau ada suatu jalan yang dilalui ya yang memisahkan antara makam dan masjid. Wallahu a'lam, untuk lebih hati-hati dan lebih ahwat kita tak sholat di situ. Hanya saja Syekh Al-Albani rahimahullah juga mengingatkan bahwa ini juga terkait dengan niat bagi mereka yang sholat di masjid itu. Ketika orang sholat di masjid tersebut karena kuburan, ya, dia sholat, dia memilih sholat di tempat itu karena ada kuburan itu, maka sholatnya batal. Tapi kalau dia sholat lillahi ta'ala bukan karena kuburan, apalagi karena tak ada tempat lain, dia pun sholat di situ, maka sholatnya sah. Sholatnya sah dengan ada kemakruhan, namun sholatnya sah. Wallahu'alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.